صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, masyaallah kan. Wa malam yasalam yakun wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawli ya tadi muhtadin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatul ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatul ukhra la tajidanna ashadda an-nasi 'adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asyraku. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatul ukhra warang tardu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a milatahum qul inna hudallahi wal huda wa la in tattaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka min Allahi waliyyun wala nashiir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nadaka minas syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini selepas zuhur kita ditakdirkan Allah hadir di kajian bersama muslim.com dan alhamdulillah bertempat di Masjid Al-Murabi. Ya. Ini merupakan sebuah amaliah yang mudah-mudahan kita harapkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian juga bisa mengangkat derajat kita lebih tinggi di sisi Allah. Teringat apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya, ma min abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah illa kanat khutuwatu khutat anhu hayate khutoya wa turfa'u darajata. Tidaklah seorang hamba yang keluar dari rumahnya untuk menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, melainkan langkah-langkahnya satu menggugurkan dosa, yang kedua mengangkat derajatnya di sisi Allah. Ya, dan bersyukurlah bagi para hamba Allah yang datang paling jauh tadi ya. Kira saya yang paling jauh dari ujung burung. Ternyata ada yang dari Pangalengan juga. Bahkan ada yang dari Batu Jajar ya tadi. Subhanallah. Ada yang dari luar Nagreg? Benar enggak ada? Dari luar Nagreg enggak ada? Enggak ada. Baik. Selamat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul yang teramat mulia. Ya, kemuliaan yang beliau pancarkan adalah kemuliaan yang menjadi representasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada makhluknya terlihat dari apa yang dicurahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya dan juga umat manusia pada umumnya. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Murabi dan saya banggakan, juga yang saya hormati dan saya banggakan karena Allah rekan-rekan dari muslim.com dan juga rekan-rekan dari One Ummah Movement ya. Juga yang saya hormati hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari Sabtu ini, sehat semuanya? Alhamdulillah, gak ada yang kurang. Ya, mudah-mudahan gak ada yang kurang ya, satu apapun. Baik, ini cover yang tampilan yang sebetulnya sudah lama. Ada tulisannya Sabtu 20 Oktober 2018. Artinya materi yang dulu pernah kami bahas di Trans Studio Bandung. Ini judulnya, covernya saya agak menarik. Bagaimana seseorang yang menyukai barang antik jadi tidak dibuang. Maka cover ini tidak saya buang. Mohon maaf. Ya. Ini masih saya gunakan. Nah, kita akan membahas kali ini tentang who is the real terrorist dan what is the terrorist. Apakah teroris itu dan siapa sebetulnya teroris itu? Ya, perhamdulillah yang berarti Allah. Ada satu peristiwa yang kita tidak pernah melupakannya mungkin, dan saya yakin semuanya masih ingat satu peristiwa yang menguncang dunia, yang membuat dunia terhenyak di waktu pagi di bulan September tanggal 11, di mana Amerika dihentakkan dengan peristiwa yang dahsyat, dihancurkannya simbol kebanggaan ekonomi mereka. Ya, masih ingat ya tragedi apa? WTC, WTC. Ya. Pada saat itu dunia langsung meliputnya, bahkan Indonesia. Stasiun televisi kita semuanya baik berhasilin mati Allah. Oh, ternyata salah judul ya saya ya. Wah, baru kali ini saya kajian salah judul ini. Aduh, jadi malu, udah tuh ya saya pulang lagi. Baik, perolehan umat Allah. Tema kita ternyata bukan who is the terrorist, tetapi nubuah Rasulullah SAW. Ya. Baik, aduh jadi malu ini saya gimana, udah diumumkan barusan judulnya. Gimana tuh balik lagi. Baik, Pramul yang mati Allah. Mohon maaf, jadi salah judul ini, Pramul. Gak apa-apa kalau salah judul, tidak akan diseret sama KPK ya. Dan saya tidak terjerat sama UU ITE barangkali, panitia. Ya, yeah, baik. Terima kasih, Pramul sekalian. Dan mohon maaf ini. Ya, apakah saya karena ngantuk sehingga salah lihat judul gitu ya? Katanya ini buat nanti malam di TSB. Itu kita tukar aja tuh ya, judulnya nanti yang itu di TSB. Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentang nubuah Rasulullah SAW. Baik, apa itu nubuah? Nubuah itu diambil dari kata naba yunabi nubuwatan. Ya, yang artinya pemberitaan. Ya, sesuatu yang diberitakan oleh Rasulullah terkait dengan masa yang akan datang itu disebut nubuah. Ya, nubuah ini adalah sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, di mana di saat orang yang memberitakannya peristiwanya belum terjadi. Ya, itu nubuah. Apa yang dimaksud dengan nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi kita? Yang penting adalah bagaimana Rasulullah mengabarkan berita demi peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nubuah ini tidak hanya diberikan pada orang yang beriman, tetapi juga Allah berikan pada orang yang tidak beriman sekalipun. Ya. Sebagai contoh, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Allah memberikan nubuah ini kepada Fir'aun. Sebetulnya istilahnya bukan Fir'aun. Pada zaman Nabi Yusuf itu disebutnya Malik. Ya, silakan buka di dalam Al-Quran. Yang berkuasa di Mesir saat itu Allah tidak menyebutkan kata Fir'aun. Tetapi Allah menggunakan kata Malik. Artinya ada perbedaan sistem pemerintahan saat itu. Ketika Nabi Yusuf diutus Allah di Mesir, yang berkuasa bukan sistem Fir'aun paganis. Tetapi justru adalah sistem kerajaan yang tidak mempertuhankan dirinya. Ya, di dalam surat Yusuf, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, oh, salah picit lagi. Ya, kalau kita buka Quran surat Yusuf, saya akan pernah buka. Surat Yusuf surat ke-12. Ya, kita lihat barangkali ada, saya lupa lagi ayatnya ya, pernah sekalian. Dan ya, ada yang kata Malik, coba dilihat. Di dalam Quran surat Yusuf. Nah, di sana menggunakan kata Malik menunjukkan bahwa yang berkuasa itu bukan Fir'aun. Tapi yang berkuasa adalah raja. Nah, siapakah dia? Ternyata pada saat Nabi Yusuf alaihissalam diutus Allah ke Mesir, nah di sana sudah ada perubahan sistem pemerintahan. Yaitu adanya bangsa Haikos yang berasal dari Asia itu menyerang Mesir. Maka bangsa Haikos dengan kekuasaannya ini, dengan kekuatannya mampu merebut tahta Mesir dan bahkan menguasai kerajaan dan istana Mesir. Nah, pada saat itu mereka menjadi raja. Mereka tidak disebut Fir'aun, tapi disebut Malik. Sehingga karakternya berbeda. Kalau Fir'aun pada saat itu Fir'ana digambarkan oleh Allah sebagai sosok yang berkuasa, bahkan mengaku Tuhan. Bukan hanya berkuasa dalam segi hukum, politik, sosial budaya, tapi juga berkuasa atas ketuhanan. Ya, makanya mereka mengaku Tuhan. Di antaranya ada yang mengaku Tuhan. Siapa? Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam, Ramses. Nah, di sana menggunakan kata Malik. Nah, raja ini, Malik ini bermimpi. Kalau dia melihat dalam mimpinya ada 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Ya, ada sapi pengurus memakan sapi yang pembesar. Ya. Nah, pada saat itu kemudian juga melihat adanya 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang basah. Nah, itu ditanyakan oleh Malik tadi kepada para patihnya. Pada saat itu tidak ada yang bisa menakwilkan, yang membuat takwilannya itu puas rajanya tadi. Maka ternyata ada seseorang berkata yang dulu pernah dipenjara dan dia menjadi pesuruhnya sang raja tadi. Aku pernah bertanya tentang takwil mimpiku kepada seseorang yang ada di penjara. Dan dia bernama Yusuf. Nah, alangkah baiknya jika Anda bertanya kepadanya, barangkali dia bisa memberikan takwil yang lebih tepat kait dengan mimpi Anda, wahai Tuanku. Maka dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Nah, ini awal mulanya dari Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, mimpi Anda itu adalah nubuah dari Allah untuk Anda. Ya. Dan itulah yang Allah wahyukan kepada kami. Nah, para sekalian. Jadi nubuah ini tidak hanya mesti diberikan pada orang beriman. Tidak hanya mesti diberikan pada seorang muslim. Tidak hanya diberikan pada orang-orang yang diutus Allah menjadi nabi dan rasul. Tapi juga diberikan pada orang yang tidak beriman sekalipun. Atau yang non-muslim. Ya. Bahkan nubuah ini Allah berikan kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Di mana Allah tampakkan kepadanya peristiwa yang akan dialaminya di akhirat. Ya, pemberitaan yang terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang, Allah beritakan kepada Fir'aun bahwa dia akan masuk neraka dan nerakanya seperti ini. Itu Allah perlihatkan setiap pagi dan petang. Nah, para ahli hadis menyebutnya itu nubuah. Itu nubuah. Dapat kita bayangkan Fir'aun setiap pagi dan petang diperlihatkan nerakanya. Setiap pagi, Fir'aun, ini nerakamu nih. Mau beriman enggak? Ayo bertobat kepada Allah. Jika tidak, ini tempat nerakamu. Ini tempat di mana engkau disiksa oleh Allah. Maka dia gelisah. Mau tidak stres gimana, setiap pagi dan petang diperlihatkan nerakanya. Nah, itu nubuah. Nah, adapun nubuah, kalau dikaitkan dengan Rasulullah SAW, itu berarti pemberitaan yang disampaikan Rasulullah SAW yang terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan kita, umat Islam. Orang-orang yang mati Allah. Salah satu nubuah yang disampaikan Rasulullah SAW lalu dibenarkan oleh Allah dengan turunnya wahyu adalah pemberitaan tentang akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Akan hancurnya bangsa Zionis Yahudi. Di mana kita tahu bahwa bangsa Zionis Yahudi ini adalah teroris yang sesungguhnya. Ya, gak apa-apa, perempuan sudah dibahas tadi terorisnya. Boleh disebut, gak enak kalau tidak kita bahas. Baik, ini ada satu gambaran bagaimana jahatnya Zionis Yahudi hari ini. Ya, sehingga Allah layak memberikan hukuman kepadanya. Ya, perempuan bisa melihat. Ini perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Seorang ibu dan anak, dia sedang berjalan ditabrak oleh seorang yang sengaja dengan bangga menabrak orang-orang Islam. Ya, dapat dibayangkan bagaimana hancurnya sang anak tadi yang tertabrak, ibunya terlempar tapi anaknya terhimpit dengan dua mobil. Itulah kezaliman Yahudi. Kezaliman yang lain, mereka juga melakukan blokade kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Bangsa dahulu pun, dari dahulu maksudnya, bangsa Zionis Yahudi ini termasuk kelompok yang pernah melakukan kedosa besar, yaitu dengan membunuh para nabi dan rasul mereka. Sepeninggal Nabi Daud dan Sulaiman, bangsa Yahudi ini pecah menjadi dua. Ada bagian utara, ada bagian selatan. Nah, bagian utara dipimpin oleh Yerba'am, putra Nabi Sulaiman. Bagian selatan dipimpin oleh Rahba'am, ponakan Nabi Sulaiman. Mereka mengotori kesucian Al-Quds Old City, Yerusalem yang menjadi kiblat umat Islam, para nabi sebelum Rasulullah dan kiblat Rasulullah yang pertama. Mereka melakukan perbuatan maksiat dengan mendodainya dengan berbagai macam perbuatan dosa, berzina, mabuk dan sebagainya. Maka Allah murka kepada mereka. Namun sebelum Allah menimpakan kemurkaan mereka, seperti biasa, Allah menyatakan wa idza arada an nuhlika qaryatan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Isra ayat ke-6. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza arada an nuhlika qaryatan. Jika kami berkehendak untuk menghancurkan satu negeri, amarna mutsrafiha. Kami utus nabi dan rasul kami untuk kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di kampung tadi yang buat-buat maksiat untuk beriman kepada Allah, bertobat atas perbuatan dosanya, berhenti dari perbuatan dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diutuslah para nabi dan rasul kepada mereka menasihati mereka. Nah, kita tahu bahwa bangsa Yahudi Bani Israel ini adalah bangsa yang paling banyak nabi dan rasulnya. Dari 124.000 nabi dan rasul, ya, hanya 12 yang bukan Bani Israel. Ya, dari 12 yang bukan Bani Israel, 4 orang Arab. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'ab, dan Nabi Muhammad. Itu Arab semuanya. Turunan dari Syam, Arab. Nah, dari 124.000 kurang 12, itu berarti sisanya Bani Israel. 123.988 orang itu dari Bani Israel. Kenapa banyak Nabi dan Rasul yang diutus pada Bani Israel? Karena bedegongnya mereka. Karena bengalnya mereka. Tidak cukup dengan satu Nabi. Harus banyak Nabi yang diutus. Ibarat satu sekolah, satu kelas. Kalau anaknya baik-baik cukup dengan satu guru. Tapi kalau anaknya bararaong ya bahasa Sundanya, maka tidak cukup dengan satu guru, harus banyak guru. Nah, begitu pula dengan bangsa Zionis Yahudi. King bengalnya mereka tidak satu nabi yang diutus, lah banyak sekali. Dan dari bangsa Arab cuma 4 tadi nabinya. Nah, baik, pernah mulai mati Allah. Nah, nabi-nabi yang Allah utus di tengah-tengah mereka bukannya untuk didengar, diimani dan diikuti perintahnya, tapi malah ditentang dan dibunuh. Yuqatiluna al-anbiya'a bighairil haq. Mereka membunuh para nabi ini dengan cara yang tidak baik. Akibatnya apa? Allah murka kepada mereka. Nah, dikirimlah 3 bangsa besar untuk menghukum mereka. Bangsa Mesir, Asiria dan Kaldani. Dan apa yang terjadi? Hancurlah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika itu. Yang tersisa tinggal Wailing Wall, dinding ratapan. Penampilan yang mati Allah, itu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka. Kerusakan yang kedua yang akan mereka lakukan adalah dalam momentum tidak lama lagi, penampilan Allah, zaman kita. Ya. Allah mengatakan kepada mereka kalau mereka akan berkuasa kembali di muka bumi. Ya, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمَالِ وَبَنِينَ. Surat Al-Isra, ayat ke-6 kalau tidak salah. Tuma kemudian rodadna, kami kembalikan alaihim atas mereka. Karrotan, kekuasaan Al-Karrah, kekuasaan untuk menguasai kembali Al-Aqsa, Palestina. وَأَمْدَدْنَاكُمْ, dan kami kuatkan kalian dengan harta yang banyak. Pasca Holocaust mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin, dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Waja'alnakum asanonafira, dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah SWT. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Ya. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesiah. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesiah ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel akan dibagi dua. Ya. Yerusalem akan diserahkan menjadi ibu kota Israel, Ramalah akan diberikan pada Palestina. Pada saat itulah tidak akan ada lagi konflik kalau itu diterima. Nah, perempuan yang dapati Allah, tentu keputusan ini menyakiti kita umat Islam, bukan hanya menyakiti hati kaum muslimin Palestina. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Nah, perempuan Allah, sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi. Barangkali di antara perempuan ada pernah menyaksikan saya menyampaikan ini ya, perempuan Allah. Terkait dengan nubuah Rasulullah akan kehancuran mereka. Nah, nubuah ini bisa disampaikan oleh Rasulullah, bisa juga disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Contohnya tentang Yahudi ini salah satu contoh yang disebut dengan nubuah perambah Allah. Ini adalah para penggagas bangsa Zionis Yahudi. Dimulai dari Chaim Weizmann, orang pertama yang memimpin Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya. Kemudian dikuatkan oleh Zvi Jabotinsky, yeah, berdarah Polandia, Jerman Yahudi, Yahudi kelahiran Jerman. Kemudian juga ada David Ben Gurion, Perdana Menteri pertama dari Israel, dan juga ada Theodor Herzl. Ini adalah para penggagas berdirinya negara Israel dan berdirinya Zionis, Illuminati, Freemasonry Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2Kilometer, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seculorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Apabila ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga, Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka Iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Dan saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit. Dwi Tunggal. Nah, ini kerusakan yang kedua dalam pandangan para ahli sejarah kontemporer. Inilah kerusakan kedua yang mereka lakukan, yang akan mereka wujudkan demi menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Iblis dan Dajjal. Nah, jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Di dalam Al-Quran, masih dalam surat Al-Isra. Faidah jawadul akhirah. Maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, ba'liyasu wujuhakum. Akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi. Uli ba'sing syadid. Yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, maaf. Wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Waliyutabbiru ma'alau tadbiru, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan mafula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Nah ya, penuh sekalian. Nah, penambah Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya. Ya. Innakum satuqatiluna liyahuda, walau yahtabi'u miwar syajar wahajar, takulu syajar wahajar, ya muslim, ya mu'min, ta'al, fil waril yahtu uqtulhu. Ya. Sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi. Sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, hei muslim, mu'min, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi. Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi mu'akkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Imafillah, pernah kami bahas ya para muslimin tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa qadayna ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israil fil tabi, di dalam al-kitab, la tufsiduna fil ardi maratan. Sungguh mereka akan melakukan kerusakan dua kali. Wa la ta'luna ulwan kabir, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Faidah jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama, ba'asna alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian, hamba-hamba kami, uli ba'asin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat, fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian, kana wa'adam maf'ula. Dan adalah janji Allah pasti terlaksana. Apa yang dilakukan oleh Mesir Asyria Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus, keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Pada saat itu Hitler, penembah Allah, ketika Hitler masih menjadi panglima militernya Jerman, belum menjadi presiden Jerman, belum menjadi pemimpin Jerman. Dia dalam menjelang Perang Dunia Kedua, saat itu dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Aku tidak memiliki makanan untuk kalian. Negaraku, kalian tahu negara kita sedang keadaan kemiskinan, tapi aku bebaskan kalian untuk mencari makanan di kota ini. Silakan. Ya, ada menyebutkan itu di Bavaria. Ya, di Bavaria, Jerman, Frankfurt, itu adalah tempat di mana paling banyak komunitas Yahudi tinggal. Nah, bersebelahlah semuanya bubar, termasuk si Hitler. Hitler ini berjalan, tiba-tiba ada semua mobil set ke depan, lalu merapat ke pinggir jalan, membukakan pintu mobilnya, kaca mobilnya, lalu dilemparkan satu bungkusan ke tong sampah. Seperti biasa, orang-orang tahu kalau itu Yahudi, dan Yahudi kalau melemparkan tong sampah, pasti makanannya yang tidak habis. Karena lapar, Hitler juga sebagai pasukan yang lain, lari itu dikejar tong sampah tadi diambil. Benar makanan, wah kebetulan gue lagi lapar, kata dia. Dimakan tuh, ketika dia memakan, di situ dia berpikir, aku memakan sesuatu yang menjadi sampah, bekas makanan orang Yahudi. Mereka pendatang, aku tuan rumah di sini. Coba kalau pejabat dan militer kita berpikir seperti ini, tuh Cina habis di Indonesia. Ya. Aku ini orang Jerman, pribumi, tapi mereka pendatang, kenapa mereka yang hidup kaya di sini, hidup makmur? Kami yang kelaparan. Nah, dari situlah muncul marahnya dia kepada bangsa Yahudi. Makanya dia berpikiran, kalau aku menjadi pemimpin, akan aku bersihkan Jerman dari Yahudi. Coba ada Hitler di Indonesia yang benci sama Cina, bersih kita ada di Cina ya. Nah, apa yang terjadi? Perang Dunia Kedua terjadi, Hitler menawan 5.000 orang Yahudi. 5 orang ribu Yahudi ini kemudian

apabila Allah mengizinkan untuk sanggup bata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayuhal muslimin, ayuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya. Wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu. Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memerangi dan menghancurkannya. Datanglah kemarin ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Loh, bukankah Rasulullah ini sangat cinta kepada manusia? Iya, sangat berkasih sayang. Iya, tidak ada yang berakhlak mulia selepas mulai dari Rasulullah. Dan tidak yang lebih menyayangi seseorang ketimbang Rasulullah SAW. Tapi dalam hal berhadapan dengan bangsa Zionis Yahudi yang kejam, teroris, penusukan yang biadab, Rasulullah tidak tending aling-aling. Ya. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tatkala batu berbicara saat itu, ia akan memanggil kita dengan panggilan berdasarkan bangsa atau atribut identitas lainnya. Batu bakal menyapa kaum mujahidin ini dengan identitas yang Allah berikan kepada mereka. Huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Maka kalimatnya ayuhal muslimin. Bukan wahai bangsa Palestina, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Mesir, wahai bangsa Jordan, wahai bangsa Yahudi, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa Malaysia. Bukan. Tetapi Allah mengizinkan batu itu berbicara memanggil akidah kita. Wahai kaum muslimin. Ya. Baik. Ibn Fila rahmatullah. Nah, hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke surat Al-Hajj ayat ke 78. Ini bukan ayat ke 8 dan bukan surat Al-Isra, tapi surat Al-Hajj ayat ke 78. Surat ke-22 ayat 78. Baik, Ibn Fila rahmatullah. Itu nubuah pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan kehancuran Yahudi. Itu contoh saja. Contoh lain yang menarik penemuan sekalian adalah bahwa, ya mohon maaf ini satu hal lupa, ini Nikki Haley, dia adalah duta besar Amerika untuk PBB yang terlihat bagaimana arogansinya dan keberpihakan Amerika kepada Israel walaupun dia sudah tidak lagi menjadi duta PBB, duta Amerika Serikat di PBB. Prambolo, ada hal yang menarik lagi, tapi saya mohon maaf belum sempat memindahkan filenya, Prambolo Allah. Nubuah Rasulullah SAW tentang umat Islam nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dalam memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Yeah. Muhammad bin Raja Salman, Raja Arab Saudi, pernah mengemukakan pernyataan yang resmi mengajak pada negara-negara Arab untuk bersatu memerangi bangsa Iran. Ini saya ada beberapa ininya. Perempuan bisa dilihat di dalam situs-situs resmi yang kita kenal di tanah air kita ya. Di sini ada pernyataan sikap dari Raja Salman. Error, mohon maaf. Nah, beliau menginginkan negara-negara Arab bersatu, bahkan negara Eropa juga, Barat bersatu, memerangi Iran yang mengancam keamanan dan stabilitas dunia. Di mana Iran berpeluang untuk menghancurkan kedamaian dunia dengan senjata nuklir yang mereka punya. Yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang revolusioner, bagaimana Israel. Nah, maka mereka, Raja Salman berharap agar dunia ikut mendukungnya dan mengumpulkan kekuatan demi memerangi Iran. Ya, Prabu Allah. Itu coba kita lihat, ada pertemuan ini, pertemuan antara Arab dengan KTT NATO untuk hadapi Iran, Prabu Allah. Baik, wa'alaikum warahmatullahi. Adakah nubuah dari Rasulullah terkait dengan hal ini? Ada. Terkait dengan perang besar, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innakum syatasrikuna bibani Rum, tuqatiluna aduwami waraikum, wa ta'khuduna hilfan taman ma'ahum. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, di mana kalian akan memerangi bangsa di belakang mereka, di belakang kalian, Iran. Prediksi saya Iran, kalau bukan Iran, Israel dan Rusia. Kalian akan mengambil perjanjian yang sangat sempurna bersama mereka untuk memerangi mereka. Ayyuhallahu rahmakumullah. Baik. Baik, ayyuhallahu rahmakumullah. Nah, ini disampaikan oleh Donald Trump Donald Trump meminta negara-negara NATO, Eropa bahkan ya, termasuk Amerika, untuk mengadakan kesepakatan membentuk aliansi kekuatan memerangi Iran. Ya. Kenapa harus memerangi Iran, para sekalian yang berarti Allah? Ya. Rahasianya yang saya lihat adalah bahwa karena Iran ini didukung penuh oleh Israel. Di mana ada Iran, maka disitulah Israel akan ada juga. Kita masih ingat, para sekalian, apa yang pernah terjadi menjelang ketika atau di saat Suriah dibantai habis oleh rejim Bashar Assad sendiri, penguasanya, para mba Allah. Di mana Rusia, kemudian juga Iran, kemudian juga Israel melakukan kerjasama, ya, dan mereka nampaknya akan berbagi Timur Tengah tanpa Amerika. Ya. Arab Saudi pun kehilangan kesempatan ini dari Suriah. Maka apa yang terjadi? Iran kemudian diancam oleh Arab Saudi. Itu menunjukkan ada sentimen yang pada akhirnya memicu kemarahan Arab Saudi kepada Iran, para mba Allah. Gambar-gambar yang pernah saya sampaikan, para mba sekalian, yang mati Allah. Ya. Nah ini, adanya langkah Vladimir Putin melakukan upaya mencuri start daripada Amerika untuk mendekati Suriah, ya, untuk mendekati Bashar Assad agar minyaknya itu dijual kepada Rusia. Agar Rusia punya akses kepada Suriah dengan minyaknya itu mendahului Amerika, sehingga Amerika kehilangan aksesnya dan Amerika otomatis akan mundur dari sana atau paling tidak dia mencari peluang lain untuk bekerjasama dengan negara untuk mengukul Rusia. Lalu bekerjasama juga dengan Mesir, lalu bekerjasama dengan Israel, bahkan sepakat membuat MOU untuk mengurus Timur Tengah nanti. Nah, setelah mereka membuat MOU-nya, maka mereka serahkan kepada negara yang sudah barang tentu akan menjadi cover story mereka. Siapa para mas kalian? Iran. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Arab Saudi dan Amerika. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita patut khawatir? Patut para mas kalian khawatir. Karena kerjasama mereka tidak berhenti di Iran. Kerjasama ini berlanjut ke Asia. Dan yang kaget adalah ini yang terjadi. Nah, ini dia para mas. Nah, ini dia. Jadi gimana pelan sekalian? Apa mau dipilih dua periode? Baik, ibadah rahmatullah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah menubuahkan itu. Baik, ibadah. Ada satu tayangan yang, tapi ini agak panjang, terkait dengan nubuah Rasulullah bahwa kita, bukan kita ya, maksudnya umat Islam, tanda petik Arab, akan bersekutu dengan Eropa, KTT, dan mereka akan memerangi Iran, Rusia, dan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu kita gabung umat Islam dengan Bani Rum. Nanti kata Rasulullah akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Tidak ada ghanimah yang didapatkan banyak oleh kaum muslimin. Mereka ghanimah ketika mereka memerangi Bani Kalab. Rasulullah menyebutkan Bani Kilab. Maaf, bukan Bani Kalab, Bani Kilab. Kilab yang dimaksud ini adalah Iran, Persia. Banyak sekali ghanimahnya. Amerika atau Bani Rum hanya mendapatkan sedikit ghanimah. Dan umat Islam tidak mau berbagi ghanimah tadi. Karena dalam perang menurut Islam, ghanimah hak kaum muslimin. Gak boleh diberikan pada orang kafir. Marah mereka. Lalu mereka mengangkat salib dengan mengatakan, salib menang. Marah kaum muslimin, cuksaha, umat Islam no menang. Dorong, jatuh ke jurang, mati. Yang mendorongnya pun kemudian ditebas dan mati. Karena sekalian, nah saat itulah kemudian Bani Rum berkhianat. Mereka mundur dari pasukan kaum muslimin, lalu mereka membuat kekuatan, koalisi kekuatan. Yang kata Rasulullah, 80 bendera, 1 bendera, 12.000 pasukan. Ada kemungkinan 80 negara, kemudian 80 negara ini disatukan kekuatan mereka menjadi 960.000 pasukan. Itulah nanti yang akan menyerang Turki Utsmani, yang menyerang Erdogan. Perambah Allah, yang dirahmati Allah, Erdogan akan melakukan Islamisasi Turki dalam waktu cepat. Salah satu langkah pertamanya adalah mengganti Ayasofya yang tadinya museum menjadi masjid. Belum akan meresmikan menjadi masjid. Pernyataannya belum lama ini kita dengar ya. Nah ini tentu akan ditentang. Kebijakan mengislamisasikan Turki, ya. Bahkan Turki kemudian diancam menjadi ancaman negara. Maka Amerika tidak mau sendirian. Berkoalisi 80 negara menyerang Turki. Disitulah nanti pertemuan pasukan kaum muslimin, Imam Mahdi dan Nabi Isa melawan pasukan 80 negara tadi. Nabi Isa belum turun. Jadi perang berlangsung, berjalan luar biasa. Perang kaum muslimin berhasil menguasai Turki kembali. Konstantinopel atau Istanbul kembali dikuasai. Di saat itu Dajjal bersiap-siap akan menyerang mereka, bergerak dari Isfahan. maka turunlah Nabi Isa untuk menguatkan pasukan kaum muslimin. Ini yang dinubuatkan Rasulullah SAW. Baik, Bapak-Ibu, Warahmatullah. Itu dulu barangkali terkait dengan apa ini maksud dengan nubuah Rasulullah SAW di akhir zaman. Dan ada nubuah yang ketiga, tapi karena waktu, insya Allah mungkin nanti malam ya, atau nanti sore kalau ada waktu, ada kesempatan, kita bahas lanjutan nubuah ini, tapi dalam frame yang tadi ya, terkait dengan pemberitaan umat Islam Indonesia. Ya, adakah Indonesia dinubuahkan oleh Rasulullah SAW? Ya, kami sering menjelaskan itu. Untuk yang mau bertanya sama Ustadz dari Ikhwan 1 dan dari Ahwat 1, enggak, tafadhol. Yang bertanya dapat ini kan, kalau enggak berarti punya buat saya ya. Iya Ustadz. Iya dari Ikhwan, Ahwat ada, oh ada dari ini yang di tengah ini. Dari Ahwat dulu Ustadz. Iya boleh Ahwat dulu silakan. Teh, kenapa Ikhwan yang enggak ngacung teh, karena isinya buat Ahwat teh. Iya. Gak apa-apa kan, belum nikah juga ini buat nanti mahar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna dari Balenda. Ustadz, akhirnya ini kita sering mendengar berita tentang Cina ya Ustadz ya. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah bagaimana nubuah Rasul tentang Cina? Apakah Cina itu memang Ya'jud dan Ma'jud gitu? Terus posisi Cina itu ada di mana? Mereka akan saling mendukung dengan Yahudi atau saling berlawanan, karena kan saat ini Amerika dan sekitarnya terancam dengan target Cina untuk membuat jalur sutra gitu kan. Nah saya tertarik dan ingin tahu bagaimana nubuah Rasul tentang Cina ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu Ustaz? Iya boleh ditampung dulu. Okay. Terima kasih Teh Isna, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Balenda ya, dekat ke Alfitrah, suka datang ke Alfitrah. Wah subhanallah, ya terima kasih ya udah datang ke sini. Yang satu lagi ya, buat Ikhwan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya Ikhwan, maka. Ikhwannya lebih malu-malu ya Ustaz. Iya, malu-malu kucing, tapi maksudnya pengen ininya nanti. Kang, ini ada satu lagi Kang, maka. Yang di depan ada yang mau ditanyain. Ada yang ditanyakan, silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, maka lojang ahlan. Pertanyaan saya, 2 minggu yang lalu, alhamdulillah tahajud bin ni'mah, saya umroh yang pertama kalinya Ustaz. Tapi ada satu keheranan yang mendalam ketika saya mulai memasuki komplek Masjidil Haram. Ternyata simbol-simbol yang tadi Ustaz perlihatkan itu ada juga di Masjidil Haram. Semacam lambang-lambang bendera Israel dan juga simbol-simbol illuminate di apa, pasukan keamanan Arab Saudi. Bahkan saya dokumentasikan itu di HP saya gitu ya. Di pelataran Masjidil Haram ada sebuah kantor polisi yang sangat besar sekali simbol mata dajjalnya itu. Pertanyaan saya, apakah ini juga sudah tercantum dalam nubuah Rasulullah bahwa tanah haram juga sudah tercemari oleh tangan-tangan mereka seperti itu. Dan siapakah sebenarnya pemerintah Arab Saudi sehingga tidak bisa atau tidak mampu mencegah mereka merusak atau mengotori tanah-tanah haram itu dari simbol-simbol Yahudi atau simbol-simbol Illuminati? Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Ya, terima kasih pada saya mendoakan alhamdulillah mudah-mudahan umrohnya mabrur ya. Oke. Umrohnya mabrur dan mabrur maksud saya dan juga dibersihkan dosa-dosa dan istri dan keluarga dan juga bisa diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa kembali berumrah ya, termasuk semua yang hadir di sini mudah-mudahan bisa umrah bareng saya ya, sama-sama amin ya rabbal alamin. Baik, terkait dengan yang pertama tadi, saya pernah menyimpan hadisnya itu di sini kalau tidak salah, sebentar ya, bukan ya, ah bukan di sini, ternyata ada cukup banyak file yang pernah saya simpan ini, tempatnya ada pembahasan tentang Cina saat itu. Di mana ya, sebentar lagi menuliskan. Zung fal unuf wa wujuhum kal majanin mutraqah. Tidak akan datang kiamat kepada kita sehingga kalian akan berperang dengan bangsa yang bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek, bermuka bundar lebar. Nah, bagi kita itu adalah ras Mongolia. Nah, ras Mongolia, bangsa Mongolia adalah bangsa yang dulu pernah menguasai dunia di masa kekhalifahan Turki, dinasti Abbasiyah. Di mana muncul kelompok-kelompok yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang bungis dan kejam yang melakukan pembantaian hampir sama seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, kita mengenal ada kata, ada nama Genghis Khan, Hulagukan, ya. Walaupun pada akhirnya mereka masuk Islam. Rasulullah SAW dalam hadisnya, di akhir zaman kita akan berperang dengan mereka. Tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Ya, Rasul menyebutnya Turka. Innakum satazu Turka. Wiyaftahuhallah. Kalian akan memerangi Turka dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Mereka, bangsa Turka ini, kata Rasulullah, adalah sigorol ayun. Mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek. Ya. Maksudnya ukuran Arab, ya. Kemudian juga wajahnya lebar. Nah, ini orang-orang yang kita kenal Cina, tapi Rasul tidak menyebutnya Cina. Rasul menyebutnya Turka. Kenapa? Karena Turki yang sekarang, itu dulu nenek moyangnya satu rumpun dengan mereka. Turkistan. Nah, Turkistan tadi menguasai daratan Cina, ya. Kemudian diambil oleh Mongolia yang beragama ateis. Orang-orang Islamnya tersingkir. Ada ke Henan, ke Jiangxi, ke Zhengzhou, kemudian juga ke Turkistan, Tajikistan dan sebagainya. Nah, maka daratan yang kemudian dikuasai oleh Mongolia inilah yang kita sekarang menyebutnya Cina. Rasul tidak menyebut itu Cina untuk yang sekarang, tapi menyebutnya Turka. Adapun yang disebut Rasulullah Cina, Sin, itu adalah mereka yang Muslim. Kayak Uyghur, nah itu Muslim. Nah itulah yang Rasulullah maksudkan Sin. Sehingga Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu ke sana. Tulubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun harus ke negeri Cina. Kita diperintahkan menuntut ilmu ke Cina, artinya menuntut ilmu yang baik. Kalau Cina yang dimaksud seperti Cina sekarang, apa yang harus kita pelajari dari Cina yang sekarang? Yang zaman dulu, mereka komunis, ateis. Oh, berarti beda antara Turka yang disebutkan Rasulullah dan Cina hari ini, walaupun dari segi wajah dan fisiknya sama. Ya. Nah, Rasulullah membedakan antara Turki dengan Yajuj Majuj. Nah, baru setelah nanti umat Islam memerangi Turka ini, baru Rasul mengatakan Yajuj Majuj akan turun. Jadi berbeda teh antara Cina hari ini dengan Yajuj Majuj. Ya. Yajuj Majuj ini termasuk 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Adapun perang melawan Turki, Cina, maksudnya Cina hari ini, itu hanya tanda-tanda kecil. Tidak termasuk 10 tanda besar. Adapun Yajuj Majuj termasuk tanda besar. Artinya mereka berbeda dari segi fisiknya. Dan dari juga orangnya bukan itu. Hanya saja memang Yajuj Majuj ini akan muncul dari wilayah Cina. Cuma orang-orang yang berbeda. Di mana mereka ini ada makhluk yang kanibal, di mana mereka akan membantai siapapun yang ada di muka bumi dan memakannya. Pembantaian yang dilakukan Yajuj Majuj saking biadabnya, mereka menjadi satuan keganasan manusia. Seberapanya Yajuj Majuj kejamnya mereka, oh hampir sama dengan Yajuj Majuj. Jadi Yajuj Majuj menjadi ukuran kekejaman mereka kepada umat manusia. Jadi itu teh ya, berbeda antara Cina yang sekarang dengan Yajuj Majuj nanti. Nah, namun ada hadis yang menarik terkait dengan Yajuj Majuj. Nah ini bisa para mulai lihat. Rasulullah bersabda, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Ihal yauma min radmi ya'juj wa mu'juj misla hadi, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nah, Rasulullah mengaitkan petaka yang akan menimpa bangsa Arab dengan terbukanya Ya'juj Ma'juj. Apakah itu berarti menderitanya bangsa Arab akan terjadi karena ulah keganasan dan kezaliman Ya'juj Ma'juj? Ya. Jika itu benar, nah kita kaitkan dengan yang sekarang. Siapakah yang Rasul maksudkan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab tidak? Bukan. Bangsa Arab. Suriah bangsa Arab. Irak bangsa Arab. Mesir bangsa Arab. Libya bangsa Arab. Yaman bangsa Arab. Afghanistan bangsa Arab. Siapa yang membantai mereka? Apakah mereka ini Yajuj Majuj? Nah, kalau kita lihat rumpunnya, hampir sama dengan keturunan Yajuj Majuj. Anglo-American itu bangsa Khazaria. Khazar itu satu rumpun. Rasul menyebutnya Khurz, Khazar, dan Hizman. Khazar itu Khazaria. Sekarang diganti dengan Kaspia. Itu nenek moyangnya Yahudi Askenazim. Itu juga satu rumpun dengan Yajuj Majuj. Kemudian Israel, Khazar tadi, satu rumpun dengan Yajuj Majuj. Amerika, Anglo-American, satu rumpun dengan Yajuj Majuj. Rusia membantai Suriah. Rusia, satu rumpun dengan Yajuj Majuj. Karena sama-sama lahir di Balkan. Itu barangkali teh ya. Nubuah yang Rasulullah sampaikan terkait dengan Cina dan Yajuj Majuj. Nah, kalau hari ini kita melihat Cina pada datang ke Indonesia, kemudian mereka yang datang ini potongan militer, dan mereka menguasai bangsa kita, belajar dari Tibet, belajar dari Singapura, belajar dari Angola, ada kemungkinan memang Indonesia akan seperti tiga negara tadi. Karena faktanya siapapun yang dikuasai Cina itu terjajah. Lihat Uyghur juga. Itu barangkali teh nyambung tidak ya jawabannya? Nyambung alhamdulillah ya. Ini door prize-nya teh. Baik teh ini ada ya, teh Isna. Ustaz, kalian nanti setelah pertanyaan yang kedua langsung. Langsung dijawab dua-duanya ya. Ya. Baik. Langsung dipimpin doa serta penutup sama ya, Ustaz. Sebentar lagi mau asar ya. Iya sebentar lagi ya, mau asar. Yang kedua tadi. Ah iya betul. Nubuah Rasulullah terkait dengan Arab sekarang. Iya. Itu saat Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang dari Bani Sulaim. Seseorang dari Bani Sulaim tadi membawa tembaga dan timah yang digali dari bumi Bani Sulaim. Ya Rasulullah, tadi membajak sawahku, lalu aku mendapatkan ini. Ini kamu dapatkan dari sana? Celaka. Ya. Apa kata Rasulullah kemudian? Sayuzharu ma'adinun min ardi Bani Sulaim. Akan digali barang-barang galian, barang-barang tambang dari bumi Bani Sulaim. Thumma sayuhsyaruna ilaihi syirarun nasi fil alam. Kemudian akan dikumpulkan ke sana, ke bumi Bani Sulaim itu adalah seburuk-buruk manusia. Atau dalam hadis yang lain, akan datang ke bumi Bani Sulaim. Sayakhruju wa yakhsharu ila ardi Bani Sulaim syiradun nasi yawma idin. Akan datang kepada mendatangi Bani Sulaim, orang-orang yang paling buruk di muka bumi, seburuk-buruk manusia. Menurut sekalian dalam sejarah tidak terjadi, melainkan setelah Najd diganti menjadi Saudi Arabia. Pada tahun 1932, tepatnya tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud memproklamirkan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah dengan mempersatukan 13 provinsi. Di antaranya Mekah Madinah dijadikan satu, maka dibentuk menjadi Al-Mamlakah As-Saudi Al-Arabiyah. Nah, dua tahun kemudian dibukalah kerjasama dengan Amerika mengelola minyak di sana, maka berdirilah perusahaan Aramco, Arabian American Oil Company. Sejak adanya itu tahun 1934, maka berdatanganlah orang-orang Amerika ke Arab Saudi. Agar mereka aman, alasannya menjaga keamanan, maka dikirimkanlah pasukan militer ke Arab Saudi di sana. Di zaman George Bush Senior. Nah, kok bisa mereka menerima itu? Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, ukhrijul musyrikina min jaziratil Arab, usir orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Ya, mereka melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Karena mereka bukan keturunan Arab. Alhasil dapat Pramola baca, paganisme muncul di tanah Arab Saudi, simbol-simbol paganis, simbol-simbol Zionis, simbol-simbol berhala, ya, Dajjal muncul di tanah Saudi karya Muhammad Abu Eza, di sana disebutkan bahwa ternyata kakek dari Abdul Aziz bin Al Saud ini, Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saud ini bukan orang Arab suku Anza, tapi orang Yahudi Irak yang bernama Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Jadi raja rejim yang berkuasa di Saudi ini, dinasti Ibnu Saud, bukan orang Arab, tetapi orang Irak, Mordakai bin Ibrahim. Dia datang ke Arab lalu menikah dengan gadis-gadis Arab. Semua anaknya diberi nama-nama Arab. Mukrin bin Abdul Aziz. Nah, Mukrin bin Abdul Aziz inilah melahirkan King Abdul Aziz As-Saud. Ya, bukan Mukrin bin Abdul Aziz, Mukrin bin Ibrahim bin Moses, bin Mordakai bin Ibrahim bin Moses. Itu kan. Dan Raja Faisal dalam ceramahnya di Time, ya, dalam menjelaskan di Time, bukan Time, apa? Washington Post diceritakan dalam ceramahnya Raja Faisal mengatakan, kami bangga menjadi orang-orang Yahudi yang ada di Arab, satu-satunya komunitas Yahudi yang berada di tanah Arab. Itu ceramahnya Raja Faisal. Saya punya kutipan ceramahnya di buku yang tadi saya sebutkan. Jadi dinasti Arab Saudi sekarang bukan raja-raja, bukan keturunan Arab, tapi keturunan Yahudi. Makanya dekat sama Israel dan Amerika. Nah, yang menentang mereka siapa nanti? Imam Mahdi. Maka jangan salah kata Rasulullah. Nah, Rasulullah menubuahkan kalau kita akan memerangi raja-raja Arab yang munafik. Innakum satakzuna jaziratul Arab wa yaftahuallahu lakum. Sesungguhnya kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Itu kan? Ya, Kang. Bapak, tapi udah masih muda ya. Ya, itu barangkali. Terima kasih dan mudah-mudahan itu menjadi PR kita yang harus kita musnahkan dari tanah Mekah dan Madinah. Betul? Perang Bala, Rasulullah tidak bisa menghilangkan paganisme di tanah Mekah. Hijrah dulu ke Madinah. Maka dari Madinah, Mekah direbut. Ya, sekarang Mekah Madinah ada dalam cengkeraman paganisme dinasti Ibnu Saud keturunan Yahudi. Maka dari Masjidil Aqsa kita akan membebaskannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Kita tutup langsung dengan doa. Ya, penuhnya sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu, terima kasih atas tensinya, atas kehadirannya.